sekunang adik tinggal dusun Linggau tinggal balekku gila men adik ngutul jangan tinggallah di dusun kisip kaneri de kisip kane di de anjam ngina anak kita kupe hindu nak ngagahnya hindu nak ngileknya bapaknya dihimba sapotkanlah ditinggal ayahnya, ma ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun, dumak balampu tidak baminya. Hidup di tengah dusun, dumak balampu tidak baminya. Bila anak menangi, hatiku rasa iba. Thank you. berasap merembus tungku batang pisang, lemang berare belang dandang tersirat, mulut ke mulut berjire oi nyampai gale di dusun seberang umasianu bekagoan. Sirap malam bangsal besak lampu terang, sandi ulu sandi ileh bujang datang, gadis pemangsa keripik jua dagu duduk sambil berkerong. Nyuluh katangan nanya nama numpang berkenalan, oi gadis kule sandi mana, kakang datang sandi jauh andun begarehan, kita bercerita cerita di kala siapa tahu tunggal mancerang. Alangkah lemah kendak tertuju ngapa tiang, padu berpadu serasan kita jadian, sesama galaklah padu nyata karasan, nunggu aginya kita nyusul kekagoan. Sirap malam bangsal besak lampu terang, sandi ulu sandi ileh bujang datang, gadis pemasak keripik jua dagulong, bujang marah duduk sambil berkerong. Sandi mana, kakang datang sandi jauh andun begarehan, kita bercerita cerita di kala siapa tahu tunggal mancerang, kita bercerita cerita di kala siapa tahu tunggal mancerang. pipi.